Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu kama yanbaghi li jalalihi wa 'azamati sultanihi. Nahmaduhu hamdan hamidin wa nashkuruhu shukran syakirin. Wa nusallimu 'ala 'abdihi wa rasulihi wa habibihi Muhammad kama sallallahu wa malaikati 'alaihi. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Mil'us samawati wa mil'ul ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Yang paling layak tentu diucapkan oleh orang yang beriman adalah memuji Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena nikmat Allah tidak terhitung pada diri kita. Seperti sering saya ucapkan, mata masih bisa berfungsi menangkap cahaya. Telinga masih bisa menangkap suara sehingga mengetahui target apa yang diinginkan atau disampaikan oleh orang lain kepada kita. Tenggorokan masih bisa menelan, hidung masih bisa mencium bau busuk dan wangi dalam waktu seketika. Kemudian tangan masih bisa bergerak, mengangkat sesuatu, memegang, bersalaman. Kaki masih bisa melangkah, kemaluan masih bisa berfungsi, dan miliaran sambungan urat saraf di otak dan tubuh kita ini yang masih bisa bergerak. Sampai kita duduk di majelis ini juga seperti itu keadaannya. Maka ini sebuah nikmat yang tidak terhitung, yang wajar kalau seseorang itu menyukurinya. Juga kita panjatkan selawat dan taslim kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk kepatuhan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang satu-satunya ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, yang Allah pun memberikan atau mengerjakan ibadah tersebut, yaitu memberikan salawat kepada Nabi SAW. Juga sebagai bentuk terima kasih kita kepada beliau SAW. Kalau bukan karena Nabi SAW, maka tidak akan kita rasakan kenikmatan Islam dan iman seperti sekarang. Melanjutkan bahasan Minhajul Muslim, dan kita malam ini insyaAllah masuk ke pasal ketiga. Pasal ketiga ini membahas tentang beriman kepada uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala terhadap seluruh makhluknya. Panjang lebar saya jelaskan di beberapa pertemuan kita yang lalu, la ilaha illallah kata kunci segala sesuatunya. Dari situlah kehidupan seorang muslim bergulir, berjalan. Dia tahu apa yang dia harus lakukan pada saat bangun tidur, apa yang dia harus makan, apa yang dia harus minum, apa yang dia harus pakai, bagaimana dia bergaul dengan masyarakat, bagaimana dia mencari rezeki agar hidupnya bisa berjalan, bagaimana dia, atau tanda kutip, dia berekonomi, bagaimana dia berpolitik mendirikan sebuah negara, bagaimana dia bermuamalah dengan orang tuanya, dengan anaknya, dengan istrinya, hak-hak dan kewajiban, bagaimana dia mengurus jenazah kalau ada seseorang manusia yang lain yang mati, bagaimana dan bagaimana, semua itu. Ya, rutinitas kehidupan kita akan berjalan dengan benar kalau seseorang berpegang pada kalimat la ilaha illallah. Memang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, artinya yang wajib dia patuhi, dia takuti, dia mintai, hanya Allah, enggak ada yang lain. Enggak ada yang menciptakan langit dan bumi dan apapun ada di antara keduanya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berarti konsekuensinya yang akan kita patuhi dan yang akan mengatur selalu seluruh sistem di alam semesta termasuk kehidupan manusia adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kalimat inti kebahagiaan seseorang yang sudah beriman kepada Allah. Karena dia akan melakukan apapun sesuai dengan kontrol yang sudah ada, sistem yang sudah ada, dia tidak perlu repot-repot. Allah subhanahu wa ta'ala, yang lalu kita bahas tentang tauhid rububiyahnya, bagaimana kita membuktikan banyak sekali bersama dengan Syekh Abu Bakar Yazair rahimahullah dalam kitab beliau ini Minhajul Muslim, beliau merincikan panjang lebar kemarin tentang dalil-dalil nakli bahwasanya memang Allah itu benar-benar Rabb, pencipta, dan juga dalil-dalil akli. Saya tidak ulangin lagi. Dan kesempatan malam ini akan kita lengkapkan dengan tauhid uluhiyah, pengesaan Allah subhanahu wa ta'ala dari sisi ilahiyahnya, ya, ketuhanannya yang pantas untuk diibadahi. Ya, jadi ini yang akan dititikberatkan. Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah mengatakan seorang muslim beriman kepada uluhiyah. Uluhiyah itu berarti, beliau mengatakan, keberkahan Allah untuk disembah dan diibadahi. Uluhiyah Allah artinya hanya Allah yang berhak disembah, diibadahi, diagungkan, dimuliakan, disucikan, dan ditakuti. Ini artinya uluhiyah. Artinya memang setelah kita tahu hanya Allah SWT pencipta, maka semua selain Allah adalah makhluknya. Dan semua itu berarti sama dengan kita. Kita sama dengan air, dengan pohon, dengan malaikat, dengan jin, dengan Hewan-hewan, tumbuhan, semuanya. Air, gunung, semua sama dengan kita. Sebagai makhluknya Allah. Yang wajar, yang patut, yang layak untuk disembah, diibadahi, diikuti peraturan-peraturannya, ditakutin, ya dimintai hanya Allah. Itu tauhid uluhiyah namanya. Pengesahan Allah Subhanahu wa taala dari sisi poin-poin dari yang saya sebutkan. Beliau mengatakan seorang muslim beriman kepada uluhiyahnya Allah terhadap seluruh makhluknya, bukan cuma manusia. Hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, semuanya tuh ya sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum masih ingat, pernah saya sampaikan riwayat diriwayatkan Imam Ahmad bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat masuk ke kota Madinah dari salah satu safar beliau bersama dengan sahabat mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia dengan ayahnya adalah seorang sahabat. Maka beliau masuk dan ditemukan di awal pintu gerbang Madinah ada suku Najjar, suku asli Madinah ya, dari kaum Ansar yang muslim semuanya. Di suku itu, di pemukiman mereka ada unta jantan yang sedang mengamuk, dan unta ini sama dengan kuda, menggigit dan menendang, dan kalau dia memang marah dia akan ya mengejar orang tersebut. Kurang lebih lah ya, sebagian ulama mengatakan unta mendekati sifat manusia ya, dia marah ya dia marah, dia mengejar orang tersebut sampai dia membalas orang itu ya, atau mangsanya. Maka unta itu kalau ngamuk harus orang yang layak untuk memberhentikannya. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, di depan Anda ada seekor unta yang sedang mengamuk, hati-hatilah." Maka yang terjadi, Nabi SAW mendekatkan untanya dengan unta tersebut sambil berkata, "Ta'al, kesinilah." Tiba-tiba unta tersebut dalam riwayat ini dikatakan meletakkan mulutnya di tanah, menyeret mulutnya sampai di depan Nabi SAW sebagai bentuk penghinaan dari mengamuk. Dan ini mungkin karena kita tidak pernah melihat atau interaksi langsung dengan unta, jadi tidak begitu tahu ya. Tapi unta itu kalau marah memang luar biasa gitu ya. Maka tidak sembarangan orang bisa memberhentikannya. Orang-orang Arab pada saat itu tahu benar bagaimana kalau unta mengamuk itu. Ya, biasanya dirayu dengan beragam macam makanan sampai dia akhirnya lunak gitu. Nabi SAW pada saat itu memang mengagetkan para sahabat. Karena beliau cuma mengucapkan satu kalimat, "Ta'al," datang unta itu. Dan datangnya unta itu ya datang ke arah beliau, tidak cukup dengan datang. Marahnya tadi, yang ngamuknya hilang, datang ke arah Nabi SAW, kemudian sebagai bentuk penghinaan meletakkan mulutnya di tanah, menyeret sampai depan Nabi SAW. Lalu Nabi SAW pada saat unta itu tiba, memanggil, ya, memberikan isyarat unta itu menaikkan kepalanya, lalu beliau berkata, "Mana tali kekangannya?" Dikasihlah, lalu Nabi SAW mengikat. Apa kata beliau? Saksi bahasan kita, demi zat yang ubun-ubunku ada di tangannya. Ya, maksudnya demi Allah, tidak ada sesuatu pun. Kalimat sesuatu ini, baik benda yang dianggap mati oleh manusia atau yang hidup. Gunung yang mungkin kita anggap benda mati, padahal sebenarnya itu makhluk Allah yang hidup. Tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi. Semua, sekecil sampai sebesar apapun. Kelihatan, tidak kelihatan. Pasti mereka mengetahui saya adalah utusan Allah, kecuali pembangkang dari jin dan manusia. Jadi Nabi SAW itu, seluruh makhluk ini tahu kalau beliau Rasul. Gitu kan? Seluruh makhluk ini tahu. Jadi memang seluruh makhluknya Allah ini beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tahu Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala. Memang di sini Nabi SAW menitikberatkan kecuali pembangkang dari jin dan manusia. Jadi memang sebenarnya yang kufur kepada Allah itu hanya dua makhluk ini. Itu pun sebagian dari mereka yang membangkang saja. Jadi seluruh hewan-hewan, seluruh benda-benda yang lain, airkah, apa saja, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kan? Itu sudah dijelaskan dalam banyak ayat Al-Quran. Nanti kita bacakan dalilnya. Sekali lagi beliau mengatakan seorang muslim beriman kepada uluhiyah Allah Subhanahu Wa Taala terhadap seluruh makhluk. Dan bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Tiada sesembahan yang hak selain Allah. Yang demikian itu berlandaskan dalil naqli dan akli di bawah ini. Dan karena hidayah Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Sebab siapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka dialah orang yang mendapatkan hidayah atau petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, niscaya tiada seorang pun yang dapat memberinya petunjuk. Artinya siapa yang Allah tuntun untuk bisa memahami tentang Tuhannya ada, dia juga dimudahkan oleh Allah untuk tunduk hanya kepada Allah, maka semuanya yang lain makhluk ini juga akan tunduk dengan dia. Karena manusia khalifah. Salah satu ciri ya, atau salah satu hikmah yang sangat disorotkan oleh para ulama dari perilaku Umar bin Khattab pada saat Nabi SAW mengatakan, wahai Ibnu Khattab, demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, kalau kau lewat di sebuah lembah, syaitan lewat di lembah lain. Apa yang menyebabkan Umar bin Khattab ini ditakuti oleh syaitan? Syaitan kalau lihat di satu lembah, cari tembah lain. Umar enggak lihat syaitan. Kata para ulama, ini hikmah yang paling besar gitu yang bisa diambil. Mereka mengatakan, karena Umar adalah orang yang sangat takut dengan Allah. Karena orang yang takut pada Tuhannya, segan dan takut sama Tuhannya, tunduk sama Tuhannya, Allah buat semuanya tunduk pada dia. Semuanya tunduk dan takut pada dia. Sampai syaitan pun takut karena takutnya Umar bin Khattab. Dikatakan dalam syirik beliau radhiyallahu anhu, itu beliau saking takutnya sama Allah, kalau di malam hari, beliau mengatakan, kami kalau di malam hari, kami tundukkan kepala kami di hadapan Tuhan kami. Dan kami lunakkan tulang-tulang dan otot-otot kami pada saat sholat. Merendah di depan Allah SWT. Dan Umar bin Khattab ciri khasnya selalu menangis setiap mengingat Allah. Sampai di bawah kelopak matanya itu ada garis warna hitam. Ya, sering dilewatin dengan air mata. Bayangkan itu ya. Mungkin orang sering menangis pun belum tentu ada tempat mengalirnya air mata, tapi ini karena rutinnya menangis sampai seperti itu. Bagaimana syaitan gak takut dengan orang seperti ini? Karena hanya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwas sekalian, orang yang menggantungkan nasibnya hanya pada Allah, pencipta langit dan bumi, dan segala satunya akan terpenuhi kebutuhannya. Orang yang takut hanya kepada dia, Allah tundukkan yang lain semua takut kepadanya. Itu kata kunci daripada uluhiyah yang kita bahas malam ini. Baik, kita lihat di sini dalil-dalil nakli. Seperti saya katakan, Syekh Abu Bakar Jaid rahimahullah punya ciri khas. Beliau kalau menjelaskan sebuah hukum, beliau selalu hubungkan antara dalil nakli, dalil wahyu dengan dalil akli secara akal. Beliau mengatakan dalil nakli bahwasanya Allah itu memang harus ditauhidkan dari sisi uluhiyahnya. Kesaksian Allah sendiri, kata beliau, kesaksian para malaikat, dan kesaksian orang-orang yang beriman atau para ulama atas uluhiyahnya Allah sendiri. Sebagaimana ditegaskan dalam surah Al-Imran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat 18, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, la ilaha illa huwa al azizul hakim. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan dia. Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang berilmu pun, para ulama, juga menyatakan yang demikian, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, sehingga hanya dia saja yang berhak untuk diibadahi dan ditakuti. Yang sifatnya Allah itu zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kata ulama, hikmah dalam ayat-ayat Al-Quran, setiap kali Allah sebutkan satu ayat ancaman, satu ayat tentang janji, ya, rahmat misalnya, atau kisah tentang umat sebelum hukuman terhadap mereka, itu selalu Allah hubungkan dengan sifat-sifatnya. Di antaranya contoh ayat ini, Allah mengatakan di penutupan ayatnya tadi, ya, bahwasanya inna illa la ilaha illa huwal azizul hakim. Aziz yang maha perkasa, hakim maha bijaksana. Kira-kira apa hubungannya dengan mengucapkan bahwasanya Allah itu layak diibadai lalu dihubungkan dengan azizul hakim? Kata para ulama, aziz untuk memahami tentang kemahaperkasaannya Allah. Seakan-akan Allah berkata kepada orang yang baca ayat ini, Allah sendiri memberikan kesaksian, para malaikatnya yang jumlahnya lebih banyak daripada manusia, miliaran kali lebih daripada manusia. Dan sudah pernah saya jelaskan, malaikat ada namanya individu, ada namanya kelompok. Ada ismul jins, ada ismul fard. Kalau ismul fard itu nama individual, satu malaikat, Jibril, Mikail, Israfil, cuman satu, enggak ada malaikat lain. Tapi ada malaikat nama kelompok seperti Rakib dan Atid. Ya, secara akal sehat, kalau setiap manusia ada Rakib dan Atidnya, sekarang jumlah manusia yang hidup 7,3 miliar hari ini di dunia, berarti Rakib Atid berapa? 14,6 miliar. Rakib dan Atid saja. Belum kita bicara kelompok malaikat yang lain itu Munkar dan Nakir, malaikat maut. Itu semua nama-nama kelompok yang dibawahnya banyak miliaran malaikat. Kata Allah SWT, Allah memberikan kesaksian. Wahai orang-orang yang baca kitab ini dan ayat ini, dan seluruh malaikat yang jumlahnya lebih banyak daripada manusia miliaran kali. Gitu kan? Dan juga orang-orang yang beriman di antara kalian, di antara para ulama kalian. Memberikan kesaksian bahwasanya memang hanya Allah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan hanya dia yang berlayak untuk kalian ibadahi tadi. Ya, ilah uluhiyah berarti ditakutin, diseganin, diyakini memang hanya dia yang berhak disembah semuanya, ya gitu. Maka Allah SWT berikan kesaksian. Lalu Allah mengatakan, dan Allah itu maha perkasa. Untuk memahami perkasaannya Allah, artinya kalau kalian minta kepada selain Allah, mereka tidak bisa buat apa-apa. Tidak mampu buat apa-apa. Kalau kita datang kepada orang yang badannya besar, ototnya kuat, kemudian kita minta tolong kepada dia, kira-kira, ya, kalau kita lagi dikerang, dikejar dengan 100 ekor singa, bisa dia lawan? Allah subhanahu wa ta'ala, kalau seluruh makhluk di muka bumi ini seluruhnya mau menyusahkan kita, Allah bisa menyelamatkan. Ya, beda, tidak bisa dibandingkan antara keperkasaannya Allah dengan makhluk, jauh sekali. Gitu kan? Kalau kita minta tolong kepada seseorang pun, dia punya kapasitas. Tapi kalau Allah itu tidak terbatas, ya, tidak terbatas kapasitasnya. Allah bisa memberhentikan semua apapun keburukan yang akan menimpa kita. Itulah sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari yang sering kita dengar. Kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, wahai anak kecil, umurnya 9 tahun waktu itu. Kalau seandainya kau minta tolong, hanya minta tolong kepada Allah. Kalau kau minta dijauhkan dari sesuatu keburukan, hanya minta kepada Allah. Ketahuilah, kata Nabi SAW, kata kuncinya, kalau kau ingin disusahkan oleh satu kaum, maka kau tidak akan tertimpa kesusahan itu kecuali memang Allah sudah catatkan buat kamu. Kalau enggak bakal ada yang bisa sentuh kamu. Dan ketahuilah, kalau seandainya mereka mau menyusahkan kamu, kamu tidak akan tertimpa kesusahan itu kecuali yang telah Allah catatkan buat kamu. Ingat, pena yang dipakai, yang ditulis itu, tulis takdir sudah diangkat. Kering, ya, apa tinta yang dipakai, ditulis di Lauhul Mahfudz sudah kering, sudah tidak akan berubah lagi. Bukunya sudah jadi. Gitu kan? Seperti itu pemahamannya. Jadi Allah SWT yang menekankan kepada kita, dia maha aziz. Yang lain tidak ada aziznya, gak ada keperkasaannya. Dan kata para ulama, untuk memahami keperkasaan Allah, kita bayangkan powernya manusia saja. Kalau seandainya saya pribadi punya kekuatan, ya, jangankan kita, ya, saya sempat subhanallah bermuhasabah melihat anak saya kecil 2 tahun laki-laki. Dia kalau saya mau gendong misalnya, kemudian saya minta jarinya dan dia berikan kepada saya, lalu saya angkat dengan kekuatan tubuh dia, kemudian saya angkat dengan tangan saya saja, saya merasakan ada kekuatan yang luar biasa gitu. Bagaimana dia pada saat angkat barang, pada saat dia berlari. Ini kecil manusia seperti itu, tapi punya kekuatan. Kalau digabung antara kekuatan dia dengan saya, berapa banyak kekuatan? Kalau dua laki-laki, dua manusia digabung kekuatannya, berapa besar kekuatan itu? Kalau 10 orang, digabung powernya. Ya? Sama baterai punya kekuatan dengan nilai tertentu misalnya. Digabung 10 kekuatan baterai yang sama, maka ini jauh lebih kuat, lebih lama. Gitu kan? Seperti itu, kalau semua manusia ini, kekuatannya digabung semuanya. Digabung semua kekuatan kita. Lalu kita bayangkan itu menjadi sebuah volume kekuatan yang besar. Berapa banyak miliaran manusia semua kekuatannya digabungin. Maka akan sangat luar biasa kekuatan yang ada gitu kan. Karena secara individu saja kita sudah punya kekuatan yang kuat sekali. Bagaimana kalau semua jin juga yang miliaran digabungkan semua kekuatannya. Semua kekuatan pohon yang kalau sudah kuat kita dorong pun gak bisa. Itu punya power kekuatan luar biasa. Semua pohon-pohon, semua hewan yang punya kekuatan digabungin semua. Semua makhluk yang Allah titipkan kekuatan padanya, kata para ulama, itu hanya sebagian kecil dari kekuatan Allah Azza wa Jal. Kokohnya gunung, kuatnya tumbuh-tumbuhan, kuatnya hewan-hewan, kuatnya jin, kuatnya manusia, hanya sebagian kecil dari kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Gak ada apa-apanya. Gitu kan? Gak ada apa-apa, sama sekali. Makanya dalam hadis Bukhari yang lain, kata Nabi SAW, Allah berfirman, hadis Qudsi, wahai anak Adam, ya, wahai hamba-hambaku, aku haramkan kezaliman terhadap diriku. Gak boleh ada kezaliman. Maka aku haramkan juga diantara kalian, jangan kalian saling menzalimi. Wahai hamba-hambaku, ketahuilah, kalau seandainya seluruh kalian, jin dan manusia, bergabung semua, gitu kan, ya, bersatu dengan satu iman, hatinya semua sama tingkatannya, semua ibadahnya level tertinggi, semua manusia ini miliaran, gak ada yang kafir, semuanya beriman, semua ibadahnya levelnya sama, tinggi sekali, tingkatan tertinggi, gitu kan? Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, semua jin dan manusia begitu miliaran jumlahnya, tidak akan mempengaruhi kekuatanku, kekuasaanku dan kekayaanku sedikit pun. Kalau kita semua ini beriman sama, gak ada yang kafir, gak ada yang maksiat, semuanya seperti imannya para nabi, ibadahnya tiap malam semua sholat tahajud, Qur'annya sudah hafal semua, semua ibadah tingkatan level tertinggi, semua manusia, semua jin. Kata Allah, tidak akan mempengaruhi sedikit pun dari kekuatanku, kekuasaanku, dan kekayaanku. Kalau kalian semua wahai jin dan manusia, peringatan, gitu kan? Kalian semuanya menjadi kufur dengan satu tingkatan kufur yang sama, tingkat tertinggi. Seperti Fir'aun misalnya, kufur, mengaku Tuhan. Semua manusia begitu, miliaran, semua jin begitu. Apa kata Allah SWT? Tidak akan mempengaruhi dan mengurangi sedikit pun dari kekuasaan, kekuatan, dan kekayaanku. Kecuali, ya. Disini seperti itu ya, tidak akan mengurangi sedikit pun. Lalu kata Nabi SAW, dilanjutkan Allah berfirman, dan kalau seandainya kalian semua wahai jin dan manusia, tidak terkecuali, kumpul semua di sebuah lembah, lalu masing-masing minta apa yang dia mau, yang paling dia suka, minta kepada saya kasih masing-masing apapun yang dia minta, miliaran jumlahnya manusia, miliaran jumlahnya jin, semua minta masing-masing, dan saya berikan semuanya, jadi kan masing-masing memberinya, tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekayaanku, kekuatanku, dan kekuasaanku, kecuali seperti jarum yang dicelupkan di lautan dan diangkat. Allah Azza wa Jalla punya power, punya kekuatan yang tidak terhingga. Sangat bodoh orang yang menggantungkan nasibnya pada selain Allah. Apa yang Allah katakan dalam Al-Quran, ikhwas sekalian, renungi ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, duriba mathalun fassami'u lah. Hai manusia, saya pernah ulangi ayat ini ya, saya ulangi lagi untuk direnungin. Hai sekalian manusia, telah diberikan perumpamaan untuk kalian semua. Gunakan akal sehat kalian. Innal ladzina tad'una min dunillah. Semua yang kalian seru, sembah, minta tolong kepada selain Allah, pohon kah, jimat kah, gunung kah, jin kah, siapa saja, raja kah. La yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Mereka semua tidak akan pernah mampu menciptakan seekor lalat. Wa in yadhrub minhum dhubabu shay'an la yastankidhuhu min da'uf at-talib wal matlub. Kalau lalat itu curi sesuatu dari mereka, mereka tidak mampu mengambilnya kembali. Siapapun itu, jin yang selama ini orang anggap bisa terbang, bisa segala, Allah tantang, termasuk jin yang bisa terbang pun tidak mampu. Kalau lalat ambil sesuatu dari mereka, dikejar enggak bakal mampu jinnya. Walaupun dianggap jin ifrit, jin yang pernah di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam bisa memindahkan singgasananya Balqis sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari tempat duduknya, tetap enggak mampu. Allah tantang semua, tidak mampu. Maka kata Allah, sungguh lemahlah yang disembah dan yang menyembah. Lemah semua. Lalu kenapa seru selain Allah Azza wa Jalla? Selalu saya ulangi kalimat ikhwas sekalian, lapar yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan lapar Allah, yang hilangkan lapar itu juga Allah. Kita sakit, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan penyakit itu Allah, yang ciptakan kesembuhannya Allah. La ilaha illallah. Enggak ada selain Allah yang mesti kita gantungin. Ini puncak daripada pemahaman ilahiyah atau uluhiyah tadi. Harus kita fahami hanya bergantung dan hanya meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini harus diikuti dengan keyakinan dalam hati ikhwas sekalian. Ya. Antum juga tidak boleh ragu sama sekali. Apapun yang kita lakukan, yang Allah sudah janjikan. Sholat misalnya tadi berjamaah, oh sholat berjamaah 25 kali lipat, oh 27 rat, wajib yakin, itu ada pahalanya, dan betul kita akan lihat hari kiamat. Saya sering tekankan dalam pengajian saya begini ikhwah sekalian, tolong kalau masa lalu kita begini yang akan saya jelaskan, sudahlah, tapi anak-anak jangan begitu. Kita ini sekarang seringkali tertahan hati kita untuk bisa memahami tauhid kepada Allah, menggantungkan nasib kepada Allah, apa sebabnya? Sebab utamanya ikhwah sekalian karena kita terlalu terpengaruh dengan dongeng-dongeng manusia. Di dalam agama kita tidak ada dongeng. Dongeng itu artinya cerita fiktif. Dikarang-karang baik untuk menceritakan seorang tokoh yang fiktif atau untuk membuat orang lain tertawa. Kenangan manusia dalam Islam tidak dikenal itu. Jangan antum ceritain anak antum begini-begini nih. Bohong semuanya. Antum mau lihat fakta lapangan. Mickey Mouse. Apa itu Mickey Mouse? Hah? Tikus. Tikus yang fiktif lagi. Tikus itu ikhwas sekalian dalam agama kita, tikus itu diberikan istilah dalam hadis fuwaisiqah. Tahu apa artinya fuwaisiqah? Binatang yang buruk, yang boleh dibunuh, tikus itu. Bahkan dikatakan oleh Ibnu Sirin rahimahullah dalam buku beliau Ta'wil Mimpi, diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua hewan yang boleh dibunuh dalam agama, gitu kan, termasuk tikus di sini, kalau seseorang mimpi melihat tikus berarti dia mimpi keburukan. Dan Ibnu Sirin menekankan dalam banyak athar yang sahih bahwasanya kalau laki-laki mimpi tikus, kalau dia mau menikah atau dia sedang hidup dalam kehidupan sosialnya, berarti ada wanita yang buruk sedang mendekati dia, mimpi tikus. Berarti tikus dalam Islam ini simbol buruk, bukan simbol baik. Kalau perempuan mimpi, dia mau nikah, kemudian misalnya dia mimpi istikharah, dia mimpi tikus mendekati dia, apalagi menggigit bajunya, berarti laki-laki itu buruk. Begitu pemahamannya dalam Islam. Apa kata Nabi SAW, kalau malam hari, padamkan lampu-lampu kalian. Ya. Karena jangan sampai fuwaisiqah, tikus, ya, datang dan mengangkukan itu. Pernah Umar bin Khattab membawa kepada Nabi SAW, seekor tikus yang ditangkap di rumah beliau. Ditangkap oleh Umar bin Khattab, dipegang, dibungkus, dibawa. Gitu kan? Dikatakan, ya Rasulullah, ini tadi ya mengganggu di rumah saya. Boleh saya bunuh? Kata Nabi SAW, boleh. Ternyata pada saat itu, waktu Nabi SAW lagi duduk, ada sumbu, ada seperti kalau kita sekarang lampu ya, zaman dulu tuh api. Tikus itu tiba-tiba waktu ditaruh di depan Nabi SAW jalan, subhanallah, dengan hikmah Allah, tikus itu menarik sumbu itu. Dia bukan lari. Jatuhlah api tadi membakar sejadah Nabi SAW, tempat beliau, kain yang beliau pakai sujud, sholat gitu kan. Lalu kata Nabi SAW, sesungguhnya ya, tikus-tikus ini ditunggangi oleh syaitan untuk merusak barang-barang kalian. Sebagaimana kalian lihat sekarang. Apa yang antum ambil pelajaran dari kisah Mickey Mouse? Dari kisah kosong, bohong, fiktif. Demi Allah ikhwan, merusak akidah antum. Berapa banyak orang Islam yang buat kamar anaknya Mickey Mouse semua? Ini bukan main-main ini. Ini masalahnya ini jadi penghalang akidah. Antum jadi gak bisa memahamin hal-hal gaib seperti ini. Karena kita terkontaminasi dengan cerita fiktif, dongeng yang bohong. Tom and Jerry itu apa, ikhwan? Hah? Cerita bohong, fiktif. Tikus berantem sama kucing. Pernah antum lihat tikus berantem sama kucing? Hah? Yang ada kucing makan tikus, iya. Gak pernah tikus berantem sama kucing. Gak ada sejarahnya. Tapi dibuat rekayasa kisah di situ, bahwa saya bisa. Kalau antum nonton, antum oh iya ketawa lucu. Anak antum kalau nonton yang apa kira-kira? Yang dia tangkap, oh boleh orang pukul-pukulan. Dan orang dipukul sama apapun tidak mati. Mau kena strum kah, mau jatuh dari tangga kah, mau kepalanya gepeng kah, gak apa-apa. Ini ngapain orang Islam ini? Kenapa jadi begini? Gitu. Apa yang dirangkap oleh anak kita nanti adalah cerita-cerita dongeng. Kalau antum datangkan cerita hakika nanti yang benar tentang masalah kematian, malaikat maut, surga neraka, dia sulit tangkap karena dongeng ini sudah menjadi tameng buat dia. Jangan ikhwan sekali. Enggak ada manfaatnya sama sekali, gitu kan? Spider-Man, Batman, ada itu benar. Antum sudah tahu belum fakta lapangan? Di Amerika waktu pertama diterbitkan film Spider-Man, cuma disembunyikan datanya. Ini ada buka di majelis ini ikhwas sekalian. Itu waktu diputar pertama kali dan banyak anak-anak nonton, banyak sekali anak kecil mati karena loncat dari apartemen. Itu faktanya, tapi disembunyikan supaya filmnya itu laku. Karena enggak ada orang bisa loncat terbang seperti itu, mustahil. Tapi dibuat cerita fiktif, seakan-akan itu adalah tokoh pahlawan dunia. Jadi orang-orang pun berharap nanti, oh nanti akan ada kalau manusia luar negeri, luar angkasa datang. Rekayasa, enggak ada. Luar angkasa bagi kita tuh penghuninya malaikat. Enggak ada itu. Ya. Dibuat cerita fiktif, bohong semua. Merusak akidah kaum muslimin. Enggak boleh, gitu kan. Di Amerika, di beberapa negara Eropa, saya dengar kemarin cuplikan langsung dari Saudi, itu ternyata SpongeBob itu dilarang udah. Apa itu SpongeBob? Spon. Untuk bersihin piring. Dibuat cerita bohong. Kerja di satu restoran di dalam lautan. Ini dari mana ceritanya? Nah, kira-kira apa yang jadi apa anak antum nonton itu? Susah. Kenapa antum tidak balik ikhwas kalian? Saya sampai bilang sama istri saya. Tadi termasuk ke sini saya bilang, kita harus benar-benar bisa mendidik anak kita dengan islami, betul-betul. Kalau perlu sementara liburan pun, yang jadi masalah gitu kadang-kadang. Kita kalau liburan, kalau lagi musim liburan, kemarin banyak keluhan dari ikhwan dan akhwat. Kita nggak tahu mau bawa anak kita kemana, Ustaz. Akhirnya pergi juga ke tempat hiburan seperti orang umumnya. Pergi kolam renang, lihat auratnya orang lain. Ya, pergi kemana, ya. Tiap saat ada liburan langsung ke mall, dengar musik. Anak-anak antum ini sedang terdidik dengan pola itu. Kenapa enggak buat mereka cinta dengan majelis ilmu ikhwah sekalian? Saya terus terang kagum kemarin. Sampai saya salut melihat ada anak kecil diajak sama ayahnya di Kalibata. Di taklim saya lagi bahas menyari muslim. Dia dekatin saya setelah taklim, dia bilang, Ustaz, Alhamdulillah saya bisa ketemu langsung. Biasanya saya cuma ikutin Ustaz dari YouTube. Baik, alhamdulillah Pak, saya bilang gitu. Terus dia bilang, ini anak saya Ustaz, mungkin anaknya 7 tahun. Ini anak saya Ustaz, saya pertama dengarkan ceramah Ustaz, 2 kali, 3 kali, saya rayu dia sampai dia dengar. Sekarang Ustaz, ini anak saya gak bisa tidur kalau gak dengar ceramahnya Ustaz. Setiap malam 7 tahun, dia gak bakal tidur kecuali dia sudah ambil ceramahnya Ustaz, didengarin sampai dia sambil tidur. Kalau 7 tahun udah dengar ceramah kayak antum dengar sekarang di majelis ini, umur 50 tahun jadi apa dia? Hah? Bagaimana ibadahnya orang itu? Jadi ikhwas sekalian, harus kita bisa ubah. Karena pemahaman tentang Allah Azza wa Jalla itu akan ada tameng-tameng. Maksiat kepada Allah, cerita-cerita fiktif, dongeng itu membuat kita jadi tertameng. Gitu kan? Harus diangkat itu, gak boleh ada. Gak boleh ada. Cintakan kepada majelis ilmu, downloadkan di HP-nya itu bukan game lagi, gitu kan? Yang ada sudah tentang surah Al-Qur'an, ini loh nak, surah Naba, ini artinya ini, surah Naml artinya ini, kisahnya seperti ini, sambil Anda juga belajar, gitu kan? Coba diubah pola itu, karena kalau tidak, tidak akan lahir generasi Rabbani, akan terlahir generasi yang sama saja. Kita sayangkan, semoga Allah kasih hidayah beberapa kaum muslimin hamil di luar nikah sebelum nikah, gitu kan? Sekarang anak gadisnya ada, dibebasin. Dia pikir supaya seperti dia, prestasi hamil di luar nikah. Haram, zina. Anak itu gak boleh dinisbatkan kepada laki-laki pemilik sperma kalau memang itu hasil zina. Bagaimana bisa dianggap prestasi? Sudah dibiarin. Gak boleh ini. Harus kita ubah. Kalau enggak, uluhiyah kita kepada Allah ini bisa nanti jadi susah. Gitu. Gak boleh. Saya kemarin bimbing umrah, ada satu polisi dari Kalimantan ikut. Saya minta sama pengelola bimbingan umroh, saya bilang mohon maaf, jadwalnya kan dia cuma ceramah sekali Madinah, sekali Mekah. Saya bilang enggak, saya minta ceramah tiap hari dari saya. Setiap habis asar, semua jemaah kumpul di ruangan saya saja. Di kamar saya enggak apa-apa, kumpul nanti saya isi ceramah. Ustaz enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Yang penting jangan pada saat kita safar, lagi keluar kota, lagi ke Mekah, lagi ke Madinah. Kalau saya lagi kosong, setiap hari silakan tanya jawab. Kesempatan, kita berharap ini menjadi aset akhirat kita mereka ini. Subhanallah, ada satu anak polisi itu sekali dia dengar ceramah saya waktu di saya Allah alam hidayah, bukan karena saya, hidayah datang Allah Subhanahu wa taala. Dia dengar ceramah sekali, rupanya anak ini tertarik. Jadi setiap hari selama kita 12 hari kalau enggak salah kemarin, 12 hari itu, setiap hari cuma mungkin 3 atau 2 hari yang kita tidak isi pengajian pada saat datang dan pada saat pulang. Selebihnya itu isi ceramah. Hari pertama dia datang, dia dengar ceramah, rupanya dia pulang. Saya tidak tahu nih, nanti ayahnya cerita. Setiap hari kedua, hari ketiga, terus sampai kita mau balik, anak ini setiap saya ceramah di depan saya langsung duduk. Saya lihat dia pun ambil HP-nya, HP sendiri dia rekam. Saya pikir ayahnya suruh gitu. Gak lama kemudian pas lagi tur city di Mekah, lalu ayahnya bilang, Ustaz, ini anak saya, semenjak dengar ceramahnya Ustaz, gitu, dia, apa namanya, kalau saya terlambat habis asar nih, sudah mau sholat asar di Masjid Nabawi atau Masjid Haram, ayo pak, ayo, ayo ayah cepat, Ustaz sudah mau ceramah habis asar. Dia tarik tangan saya, kalau saya terlambat saya dimarahin Ustaz sama anak saya. Anaknya itu kalau tidak salah 8 tahun umurnya. Diremarin sama dia, ayah ini gimana? Saya sudah tahu dari ayahnya. Begitu dia datang ceramah saya lagi, saya bilang, Masya Allah, kamu senang dengar ceramah? Iya Ustaz. Dan saya berharap, subhanallah kalimatnya, saya berharap Allah jadikan saya seperti Ustaz punya ilmu. Anak 7 tahun, 8 tahun ngomong gitu. Bayangkan bagaimana kalau kita masukkan dia ke ilmu, gitu kan? Bukan hiburannya ke tempat yang salah, ke situ. Itu luar biasa itu. Sampai dia rekam sendiri di HP-nya, dia ijtihad sendiri gitu. Gitu kan? Dia bicara seperti itu. Itu banyak contoh-contoh seperti ini. Jadi jangan sampai, kalau antum bisa rasakan keimanan dengan umur yang sekarang, coba buat anak-anak kita rasakan lebih kecil daripada kita. Dari umur dia sekarang, itu sangat manfaat sekali. Baik, yang kedua, dikatakan oleh beliau, dalil naqli. Informasi dari Allah Subhanahu wa taala tentang hal itu, ya, tentang uluhiyahnya Allah yang dimuat pada beberapa ayat Al-Qur'an seperti dalam firman-Nya Al-Baqarah 255. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat Kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Al-ayat, Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Enggak usah sembah selain Allah, enggak usah minta tolong, enggak usah sembelih, enggak usah apa-apa kecuali kepada Allah. Zat Allah itu yang kalian disuruh sembah hanya kepada Dia, zat yang maha kekal, terus menerus mengurus makhluknya, tidak pernah mengantuk, tidak pernah tidur. Itu zatnya Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat kisah Nabi Musa enggak? Lupa lagi. Hah? Nabi Musa waktu tanya kepada Allah, "Ya Allah, apa kau ngantuk?" Ingat enggak? Diulangin lagi. Bayar ya. Masa setiap ta'lim kisahnya diulangi terus ya? Nabi Musa alaihissalam pernah bilang begini, "Ya Allah, saya ingin tanya, apa engkau mengantuk?" Nabi Musa belum pernah lihat Allah. Semua nabi enggak ada yang lihat Allah. Yang lihat Allah nanti cuma penghuni surga, dan nikmat terbesar di surga adalah melihat wajahnya Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah karuniai kita. Enggak ada nabi yang melihat Allah Subhanahu wa taala, termasuk Nabi Muhammad SAW belum pernah lihat Allah. Makanya dalam hadis Bukhari pernah sekali Aisyah berkata, awal nikah dengan Nabi SAW tahun 2 Hijriah sebelum perang Badar, "Ya Rasulullah, apakah Anda lihat Tuhan Anda pada saat Anda sedang mi'raj ke langit?" Apa kata Nabi SAW? "Allahu nurun ala nur anna ara." Allah itu cahaya, terus cahaya saya tidak bisa melihatnya. Nabi pun tidak lihat SAW. Belum ada yang lihat wujudnya Allah. Nanti hari kiamat itu pun di surga gitu kan. Nabi Musa AS berkata melalui Jibril, saya ingin tahu apakah Allah itu mengantuk. Apakah engkau mengantuk ya Allah? Sampaikan pesan itu. Jibril AS jawab mengatakan, Tuhanmu memberikan salam kepadamu hai Musa. Gitu kan? Dan kamu disuruh pegang segelas air. Jangan kamu pindahkan sampai Tuhanmu perintahkan. Baiklah, Nabi Musa pegang gelas, dipegang dari pagi nih, disuruh pegang. Tidak ada wahyunya Allah datang. Nabi Musa patuh, pegang terus, nunggu sampai malam. Waktu sudah malam, karena kelamaan pegang gelas, ngantuk Nabi Musa. Begitu ngantuk, gelasnya jatuh tumpah air. Pada saat itu Jibril AS datang. Wahai Musa, Tuhanmu berfirman kepadamu, kalau Allah Tuhanmu itu ngantuk sesaat, maka alam semesta ini seperti air di gelasmu. Berantakan semua. Allah maha sempurna. La ta'khuduhu sinatun. Sina itu ngantuk. Wala naum. Apalagi tidur. Sifat zat yang maha sempurna. Tempat zat yang seperti ini layak untuk disembahin. Dan itu cuma satu. Lalu dikatakan dalam ayat lain Al-Baqarah 163. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Enggak ada yang layak disembah, dipatuhi, ditakutin, diturutin kecuali Dia. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ikhwah sekalian, apa contoh penyayangnya Allah? 50 tahun antum zina, taubat di umur 51 tahun diterima enggak? Coba kalau kita punya pegawai sekali aja bohong. Biar dia datang setelah itu pakai ijazah S3 dan diterima lagi kerja. Ini orang 50 tahun bohong, tobat Allah ampunin. Fir'aun bukan cuma tolak ada Tuhan namanya Allah, gitu kan? Ngaku Tuhan, saingin Allah. Apa kata Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun? Idhaba ila fir'auna wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yakhsha yatadhakkar aw yakhsha. Coba kalian berdua ke Fir'aun tuh, ya. Dan ucapkan kepadanya kalimat yang baik-baik. Siapa tahu dia sadar. Gitu. Allah masih sayang itu. Dalam sebuah riwayat Bukhari, bentuk kayak sayangnya Allah, ada satu orang dari Bani Israel. Selalu caci maki Nabi Musa. Begitu ketemu Nabi Musa, Nabi Musa dicaci maki, Taurat dicaci maki, Allah dicaci maki. Selalu begitu. Lalu Nabi Musa alaihissalam sabar, diajak berantem Nabi Musa. Nabi Musa enggak pernah tanggapin. Setahun, dua tahun, tiga tahun, tiap hari orang ini begitu. Ketemu Musa tanpa sebab, tanpa apa, benci Nabi Musa AS. Begitu sudah 5 tahun, Nabi Musa sudah enggak sabar, manusia. Dia bilang, "Ya Allah, ambil alih orang ini." Jibril AS datang, malam hari ini minta sama Allah, "Ini saya sudah enggak tahu hadapin orang ini bagaimana nih. Saya harus berantem kah? Saya harus bagaimana kah? Ambil alih ya Allah." Maka terjadi ikhwah sekalian, Jibril AS datang mengatakan, pada malam itu dia selesai sholat malam Nabi Musa, Nabi Jibril berkata, "Wahai Musa, Allah sudah menjadikan siksaannya itu, orang itu di tanganmu, terserah kamu apa. Bilang saja Allah kabulin. Mau terputus urat sarafnya kah, mau mati tiba-tiba kah, mau kena petir kah, tenggelam di tanah kah, terserah, apa saja." Musa AS mengatakan, "Baiklah." Besok pagi, subhanallah, dengan hikmah Allah, begitu keluar rumah orang itu lewat. Caci maki lagi Nabi Musa tanpa sebab, ajak berantem, caci maki Allah, caci maki Taurat. Nabi Musa alaihissalam di depan beberapa kaumnya bilang, "Ya ard khudi, bumi tenggelamin orang ini." Perhatikan kasih sayangnya Allah di sini ya. Allah Subhanahu wa taala kalau ingin menyiksa hambanya walaupun dia sudah sangat parah pelanggarannya, itu enggak spontanitas. Bertahap. Tahapan ini sebenarnya Allah masih tarik. Mau sadar enggak ya? Mau minta maaf enggak ya? Begitu. Nabi Musa AS bilang, wahai bumi tenggelamkan. Nabi Musa berharap mati deh kamu sekarang. Ternyata Allah tenggelamkan orang itu hanya sampai lututnya saja. Dia mau gerakin enggak bisa. Lalu dia bilang, Musa maafin saya. Saya tidak akan ulangi. Musa bilang, saya enggak percaya. Hai bumi tenggelamkan dia. Nabi Musa berharap mati sekalian. Enggak, masih tenggelam sampai perutnya. Goyang-goyang enggak bisa. Musa maafin, ngerengek-ngerengek. Musa bilang, saya enggak percaya. 5 tahun kau siksa saya. Hai bumi tenggelamin, tambah lagi. Tenggelam sampai lehernya, belum mati. Musa, kalau kau maafin saya beriman pada Tuhanmu. Musa bilang, saya enggak percaya. 5 tahun caci maki Allah terus mau bilang, mau beriman sekarang enggak mungkin. Bumi tenggelamin. Tenggelamin sama Allah. Begitu tenggelamin sama Allah, bumi sudah matikan orang itu. Jibril datang. Apa kata Jibril salam? Wahai Musa, Tuhanmu kirim salam sama kamu. Ini hadis Bukhari. Kirim salam padamu dan berkata, ya Musa, ma'aqsa qalbak. Wahai Musa, hatimu kok keras sekali. Kalau orang itu minta maaf sama saya di awal tenggelam di lututnya, saya maafin, kata Allah. Padahal orang ini 5 tahun caci maki Allah. Begitu luar biasa kayak sayangnya Allah. Apa kata Jibril AS dalam hadis Bukhari yang lain? Wahai Muhammad, waktu bertemu dengan Nabi SAW. Ini kisah tentang pendengaran waktu ditenggelamkan Fir'aun. Kata Jibril AS, wahai Muhammad, kalau kau lihat bagaimana saya masukkan di mulutnya Fir'aun tanah dari Laut Merah, ya, supaya dia tidak bisa mengatakan, wahai Tuhanku ampuni. Karena kalau dia ucapkan, Allah maafkan. Jibril sendiri enggak mau lagi dia beriman di Fir'aun. Luar biasa gitu. Ini hadis Bukhari. Kata Jibril, wahai Muhammad, kalau kau lihat bagaimana saya masukkan tanah di mulutnya Fir'aun, agar dia tidak bilang, ya Allah ampuni saya. Maka dia cuma bisa bilang, amantu billadzi amana bihi banu Israel. Saya cuma bisa beriman kepada yang diimani Bani Israel. Bukan Allah jadinya. Dia tidak bisa bilang. Akhirnya tenggelam. Gitu kan. Karena kok Jibril tahu kayak sayangnya Allah. Kalau sempat diucapin, hai Tuhan kau dimaafin. Gitu kan. Saking luar biasa rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah itu memang rahmanur rahim. Dan itu. Kemudian juga dikatakan di dalam surah Toha ayat 14. Allah berfirman kepada Musa alaihissalam, A'udhu billahi minasyaitanirrajim, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Sebentar dulu ya, kita lanjutkan sedikit. Maka dikatakan di sini Allah sementara juga mengatakan kalimat fa'budni, hai Musa, saya Tuhanmu. Tidak ada Tuhan selain saya, kata Allah. Maka hanya sembahlah saya. Sembah jelas, semua masuk ya. Semua bentuk ibadah. Tunduk, patuh, berdoa, memohon, minta dijauhkan, berlindung. Semua itu adalah ibadah. Maka hanya beribadahlah kepada saya. Kemudian firman Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Surah Muhammad ayat 19. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah dan sadarilah, yakinilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Enggak ada tempat untuk bergantung kecuali Allah. Kemudian juga firman Allah SWT seraya memberitakan tentang dirinya. Surah Al-Hasyr ayat 22 sampai 23. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa, 'alimul ghaibi wasyahaada, warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Di sini Allah SWT menyebutkan, dan ini memang sudah pernah disebutkan di dalam bab pertama kalau tidak salah ya. Di bab pertama Allah SWT pernah menyebutkan itu. Dalam surah Al-Hasyr ayat 22 sampai 24. Yang artinya dialah Allah yang tidak Tuhan yang berhak disembah selain dia. Yang mengetahui semua yang gaib dan semua yang nyata. Dialah yang maha pemurah, lagi maha penyayang. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali dia. Dialah Raja satu-satunya, yang maha suci, yang maha sejahtera, yang maha mengaruniakan keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, dan yang maha kuasa. Yang memiliki segala keagungan, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbihlah kepadanya yang ada di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini sifatnya Allah SWT. Jadi orang yang menggantungkan nasib sama Allah itu luar biasa. Bagaimana dia bisa mendapatkan masalah-masalah seperti ini. Baik, ini insya Allah poin ketiga, kita lanjutkan nanti setelah sholat. dengan kita juga buka sesi tanya jawab, dan tolong ditulis di kertas saja tanya jawabnya ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sebelum saya lanjutkan tema dan tanya jawab, saya tetap menyarankan teman-teman panitia masjid agar memberikan kesempatan ikhwah ya, untuk sholat qobliyah isya. Artinya selain saya pun mengisi materi, kalau masih durasi terlat 5 menit, 10 menit itu enggak masalah. Ya, lebih baik habis azan jangan langsung iqamah. Sholat sunnah qobliyah dulu, kemudian baru ya, sholat isya'nya. Karena ikhwah sekalian, sekali saja tadi misal langsung di iqamah, emang kita gak berdosa sebenarnya, karena sholat sunnah ya. Tetapi, tidak bisa diulangin lagi kesempatan untuk sholat qobliyah tadi. Sekali kesempatan ibadah kita sia-siakan, maka sampai hari kiamat buku antum akan tercatat pada tanggal ini, pada saat ini, yang mestinya ada sholat qobliyah gak ada. Padahal kita gak didesak dengan sesuatu, gak ada pelanggaran syar'i kalau ditunda. Paling 2-3 menit insya Allah selesai. Makanya ini masukan saya, mudah-mudahan jadi bisa difahami. Baik, kita lanjutkan poin ketiga dari dalil naqli tentang masalah rububiyah atau uluhiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan berita dari para rasul tentang keuluhiyahan Allah azza wa jal dan seruan mereka kepada seluruh kaumnya agar beriman kepada uluhiyahnya Allah serta beribadah dan menyembah hanya kepada Allah semata dan tidak mempersekutukannya dengan apapun. Nabi Nuh alaihissalam berkata kepada kaumnya dalam surah Al-A'raf ayat 59, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, sembahlah Allah saja, tiada tuhan sesembahan yang berhak bagi kalian selain Dia. Demikian pula ucapan Nabi Hud, Nabi Saleh dan Nabi Shu'aib alaihimussalam, semuanya mengatakan kepada kaumnya, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada tuhan bagimu selain Dia. Surah Al-A'raf ayat 65, ayat 73 dan ayat 85. Nabi Musa alaihissalam juga berkata kepada Bani Israel, Al-A'raf 140, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, afa ghairallahi abghiikum ilahan wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Patutkah aku mencari tuhan untuk kalian semua selain Allah, padahal Dialah yang telah melebihkan kamu atas segala umat pada masa itu. Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada Bani Israel tatkala mereka meminta kepadanya agar membuat sesembahan berupa patung untuk mereka yang akan mereka sembah. Jadi Allah SWT, Nabi sallallahu alaihi wasallam membantah orang-orang Bani Israel pada saat meminta juga ada patung yang dijadikan perantara antara mereka dengan Allah Azza wa Jal. Nabi Yunus AS di dalam bertasbih mengucapkan dalam surah Al-Anbiya ayat 87. A'udhu billahi minasyaitan rajim, Alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak Tuhan yang berhak disembah selain engkau, maha suci engkau, sesungguhnya aku benar-benar termasuk orang-orang yang zalim. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam tasyahud mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah, diibadahi selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Ini kurang lebih 3 poin tentang dalil-dalil nakli secara wahyu ya, tentang keuluhiannya Allah subhanahu wa ta'ala. Secara akli, dalil-dalil akal ya, secara akal. Yang pertama beliau mengatakan sesungguhnya rububiyah Allah, Allah sebagai pencipta satu-satunya yang kita bahas di bab sebelumnya, yang sudah tidak dapat diperdebatkan itu, mempunyai konsekuensi yang mengharuskan keuluhiannya. Kalau kita sudah yakin pencipta semuanya ini hanya Allah, maka memang berarti melazimkan, mengharuskan munculnya uluhiyah. Hanya patuh, tunduk, menakuti, memohon hanya kepadanya. Sebab Rabb yang dapat menghidupkan dan mematikan, memberi dan menahan pemberian, mendatangkan manfaat dan menurunkan mara bahaya, dialah yang berhak disembah dan diibadahi oleh seluruh makhluk. Dialah yang wajib disembah oleh mereka, ditaati dan dicintai, diagungkan dan disucikan, diharapkan dan ditakuti. Itu poin pertama secara akal. Artinya dengan kita meyakini tauhid rububiyahnya, keesaan Allah penciptaan, berarti juga melazimkan adanya uluhiyah. Yang kedua, kalau semua makhluk ini berada di bawah rububiyah Allah, yang bermakna bahwa setiap makhluk merupakan bagian dari ciptaannya, dia yang memberinya rezeki, dia yang telah mengatur seluruh perihalnya, dan dia pula yang menjalankan semua keadaan dan urusan mereka, maka bagaimana bisa masuk akal kalau mereka mempertahankan dan menyembah sesuatu di antara makhluk ciptaannya yang tergantung kepadanya? Karena itu, apabila sudah dipastikan bahwasanya tidak ada makhluk yang dapat dijadikan Tuhan atau sesembahan, maka secara pasti dapat ditegaskan bahwa sang pencipta yang telah menciptakan seluruh makhluk itulah Tuhan yang berhak yang disembah dan dia sesembahan yang benar. Dan poin terakhir dalam masalah dalil akli secara akal, sifat-sifat kesempurnaan yang absolut yang dimiliki oleh Allah seperti maha kuat lagi maha kuasa, maha tinggi lagi maha besar, maha mendengar lagi maha melihat, maha penyantun lagi maha penyayang, maha halus lagi maha mengetahui, semua itu mengharuskan penghambaan dan kepatuhan hati manusia kepadanya dengan penuh rasa cinta dan pengagungan, dan mengharuskan penghambaan seluruh anggota tubuh kepadanya dengan penuh taat dan tunduk. Subhanallah ikhwas sekalian, saya akan masuk pertanyaan selanjutnya. Sampai sini selesai bab ketiga. Seseorang hamba kalau membiasakan diri melakukan satu ritual ibadah, ya kita bicara masalah uluhiyah berarti keibadahan kepada Allah. Dia mengerjakan perintah atau meninggalkan larangan, kalau dia rutinkan itu, dia jadikan sebagai daidanahnya, sebagai kebiasaannya, ya rutinitasnya, tradisinya, setiap saat, maka di setiap substansial ibadah itu Allah akan bukakan dia pintu-pintu di situ. Sampai kadang-kadang dia bisa melakukan sebuah ibadah ya dari sama ya jenis ibadah sebenarnya, tapi orang tidak terfikir untuk mengerjakannya. Dan ini cukup banyak contoh berhubungan dengan masalah seperti ini. Dari sisi lain, setiap amal soleh yang kita kerjakan itu bisa menjadi penopang dan pendukung agar ya kita tidak ditimpa apa yang atau Allah angkat ya masalah yang sedang kita hadapi. Saya kasih contoh. Saya enggak tahu yang lalu sudah diceritain belum tentang Sultan Murad. Sudah? Semuanya belum. Ini sayap kanan, sayap kiri sama, sepakat, belum. Sultan Murad, sultan yang masyhur ya. Beliau yang memiliki anak yang bernama Muhammad dan Muhammad bin Murad terkenal. Beliaulah yang mendapatkan nasib yang luar biasa dari Allah diberikan kepada Sultan Muhammad Murad ini karena beliau mendapatkan fadilah hadis Nabi SAW yang berbunyi, kalian pasti akan membebaskan Konstantinopel dari kekufuran, akan masuk Islam. Maka sebaik-baik pemimpin, ya pemimpin pada saat itu. Dan sebaik-baik prajurit, prajurit yang sama bersama dengan dia. Dari zaman Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dari zaman Yazid bin Muawiyah, banyak upaya-upaya dari pasukan muslimin menyerang Konstantinopel. Tapi tidak pernah berhasil. Subhanallah, di zamannya Muhammad bin Murad ini, yang waktu itu umurnya 25 tahun, kurang lebih tahun masehinya 1453 masehi. Pada saat itu dia membentuk pasukan dan akhirnya menembus benteng Konstantinopel. Dapat fadilah, maka diberikan julukan Muhammad Al-Fatih. Tapi bukan Muhammad bahasan kita. Saya cuma tambahkan informasi itu. Ayahnya Sultan Murad. Sultan Murad II diistilahkan ada karena ada Sultan Murad I. Sultan Murad II ini ada tradisi dia yang sangat bagus gitu. Dia punya sebuah buku ya, pribadi yang dia sering tulis sendiri pengalaman dia pada saat jadi pemimpin. Salah satu tradisi beliau ini setiap malam beliau kadang-kadang sering keluar tapi pakai baju biasa. Ditinggalkan semua pakaian kesultanannya, dia keluar dengan penasehatnya berdua ngeliling-keliling di jalan Istanbul. Liling-liling lihat, beli makanan di pinggir jalan, berbaur sama masyarakat, dengerin keluhan mereka. Ada orang yang sakit dibantu, ada yang butuh bantuan, fakir miskin dibantu, dia tahu. Jadi dia tahu masalah di lapangan dan dia bantu, besoknya didalamkan, diaplikasikan, diperbaikin, begitulah. Satu malam, dalam salah satu bukunya, dalam satu lembaran buku sejarah hidupnya, beliau bilang, satu malam saya gak bisa tidur. Kemudian saya bilang sama penasihat saya, coba malam ini kita sama-sama yuk pergi keluar seperti biasa nyamar. Baiklah, jalanlah berdua ini. Begitu dia jalan, tiba-tiba waktu jalan di salah satu jalan-jalan kecil di Istanbul, ada satu orang jalan pegang botol khamer. Pas depan Sultan Murad, subhanallah, dengan hikmah Allah kepleset orang itu, jatuh, kendi khamernya pecah, mati tiba-tiba. Di tempat mati orang itu. Waktu mati, biasanya kalau ada orang seperti ini jatuh tiba-tiba, umumnya kan banyak orang yang datang melihat ada apa keadaannya. Waktu itu Sultan Murad tiba-tiba datang dengan penasihatnya, lihat, diperiksa, sudah meninggal orang ini. Diperiksa urat nadi lehernya, sudah mati orang ini. Tapi anehnya, gak ada satu orang pun yang lulalalang itu mau lihat, gak mau ditengok, gak mau dilihat. Langsung kata Sultan Murad, wahai muslimin, ini ada orang mati. Gitu kan? Gak ada yang nyaut. Dua kali, wahai muslimin, ini orang muslim, oh ini orang mati. Gak ada yang nyaut. Satu orang di situ, rumahnya rupanya dekat situ, dia bilang, kami tidak akan sentuh jenazah itu. Walaupun dia sudah mati. Kata Sultan Murad, kenapa? Dia bilang, tidak anda lihat, dia pegang khamar, orang ini fasik, ahli maksiat. Setiap malam zina, setiap malam mabuk. Kami gak mau, sentuh jenazahnya kami gak mau. Kata Sultan Murad, tapi kan dia dari kaum muslimin. Kalau kalian tidak mau mengurus jenazahnya, tunjukkan saya di mana rumahnya, biar saya yang bawa ke rumahnya. Ada beberapa orang ringkas cerita membantu Sultan Murad datang ke rumahnya. Diketok pintu, dibuka, istrinya lihat suaminya meninggal, nangis. Seperti umumnya biasa wanita, menangis, kemudian masuklah. Yang lain ini orang-orang yang tadi nunjukin rumah itu sudah pulang semua. Tinggal Sultan Murad sama penasehatnya. Duduk depan jenazah ini, istrinya nangis. Kata Sultan Murad, saya mau tanya, kenapa waktu tadi suami kamu jatuh, mati ini, gak ada yang mau lihat jenazahnya? Dan tersebar isu di tengah-tengah masyarakat tadi, mereka gak mau sentuh ini karena dianggap suami kamu ini fasik. Setiap hari zina, setiap hari mabuk. Sultan Murad kaget waktu istrinya tiba-tiba berhenti nangis, langsung dia bilang, saya udah tahu orang akan nilai begitu suami saya. Tapi perlu anda tahu, suami saya ini bukan pezina, bukan orang mabuk. Sultan Murad bilang, bagaimana bisa? Jelas khamer di tangannya dia, kendinya pecah, saya lihat. Dia bawa khamer. Dan orang ini bukan satu dua orang memberikan kesaksian. Tidak ada satupun orang yang mau bantu jenazahnya. Dia bilang, iya, saya perlu berikan kepada anda kesaksian. Kata istrinya, suami saya ini orang sangat soleh. Luar biasa ibadahnya kepada Allah. Pada saya dan anak-anak baik. Dan dia juga sangat dekat hubungannya dengan Allah. Sholat malamnya gak ketinggal. Kalau siang hari puasa, sedekahnya bagus. Tambah kaget Sultan Murad. Bagaimana ceritanya? Dia bilang, suami saya ini punya satu usaha di tengah-tengah kota sini. Setiap hari hasil bisnisnya dia dibagi tiga keuntungannya. Sepertiga dibawa pulang ke rumah untuk saya pakai makan dan minum untuk anak-anak saya. Sepertiga lagi, sepertiga keuntungan diberikan botol khamer. Berikan minuman keras, dia bawa pulang ke rumah, dibuang di WC. Dia gak minum, dibuang di WC. Terus dia bilang apa depan saya, kata istrinya, itu yang berikan kesaksian. Setelah dia buang, dia bilang, segala puji bagi Allah, minimal, minimal, membuat saya ya mengurangi orang muslim yang mabuk hari ini. Terus sepertiga lagi yang tersisa, dia datangi tempat perzinahan, lalu dia bilang sama yang punya tempat perzinahan, ini berapa orang wanita di sini pezina? 10 orang. Berapa bayarannya kalau perempuan satu malam sampai besok pagi dibayar? Kata si tempat punya tempat sekian. Dikasih sama dia. Sepertiga untungnya ini. 10 orang ini semua saya booking malam ini. Tutup tempat kalian. Ini sudah milik saya, sudah dapat uang kan? Gak ada perzinahan, tutup. Dia pulang ke rumahnya. Orang pikir, waktu dia masuk ke kios khamer, beli khamer, dia minum. Orang pikir, waktu dia masuk tempat zina, dia berzina. Padahal sebenarnya dia malah suruh tutup. Dia pulang, kata istrinya, lalu dia bilang, segala puji bagi Allah yang minimal membuat saya malam ini memberhentikan beberapa anak muda muslim zina. Bayangkan, pernah gak kita terfikir buat perbuatan begini? Gak terlintas. Tapi karena kedekatannya dengan Allah, Allah bukakan dia jalan ibadah yang tidak masuk di akal kita gitu. Lalu istrinya bilang, saya pernah bilang sama suami saya, kalau begini perilakumu, kapan kamu mati, nanti jenazah kamu gak diurus sama kaum muslimin. Ternyata terjadi, kata istrinya. Jenazahnya gak ada yang urus. Tapi waktu itu suami saya sempat senyum. Dan suami saya bilang, tenang aja hai istriku. Kalau saya mati, yang sholati saya nanti khalifah, sultan, penasehatnya, dan juga seluruh ulama Istanbul. Sultan Murad waktu itu menangis, lalu mengatakan, suamimu benar. Saya Sultan Murad, khalifah muslimin, saya akan urus jenazah suamimu. Saya akan, ini penasehat saya, kami akan sholati dan saya akan undang seluruh ulama di Istanbul untuk mensholatinya. Kedekatan diri seseorang pada Allah, Allah akan bukakan kita di lini-lini ibadah yang kita tidak sampai, tidak sadar gitu, tidak sangka gitu ya. Begitu pula kisah tadi saya bilang, misalnya kalau ada orang beribadah, ibadah antum itu, sholat, sedekah apa semua, dia bukan cuma sekedar bernilai pahala kita bisa mendapatkan derajat di surga gitu kan, bisa memberikan ketenangan jiwa, ternyata bisa memecahkan masalah juga. Terjadi kisah di Riyadh, seorang ibu, kisah nyata di Saudi. Ini di Riyadh ini sudah masyhur ceritanya nih. Antara seorang ibu dengan seorang TKW dari Indonesia. Ada satu ibu sudah divonis di Saudi. Operasi kanker dia terakhir sebulan lagi. Kalau tidak berhasil dianggap sudah mati dari sisi medis. Ini keberhasilannya kecil sekali, 10%, 90% mati orang ini. Sebulan lagi menurut ilmu medis. 3 hari setelah divonis begitu sama dokter, sebulan lagi operasi terakhir, datang pembantunya dari Indonesia. Seminggu pembantu itu kerja, bagus sekali kerjanya. Masya Allah bersihin rumah, masak segala. Tuan rumahnya ini senang. Tapi selama dia kerja seminggu, ada satu perilaku TKW ini, pembantu ini, yang selalu membuat tuannya mau nanya sama dia tapi gak enak. Akhirnya setelah seminggu itu ditanya, ternyata dia kalau siang hari, habis selesaikan kerjaan semua, habis siapin makan, dia masuk kamar mandi, lama di kamar mandi pembantu ini. Gak tahu buat apa gitu. Pas dia keluar dari kamar mandi, setelah seminggu ditanya sama majikannya, maaf saya mau tanya, kenapa kamu ini setiap masuk kamar mandi, lama, ngapain gitu kan. Langsung nangis tiba-tiba TKW itu menangis, pembantu itu menangis. Dia tanya, kenapa kamu nangis? Dia bilang ceritanya begini sebenarnya. Sebelum saya berangkat ke Saudi di Riyadh ini, 12 hari, ya sebelum saya berangkat ini, 12 hari sebelumnya saya baru melahirkan. Dan saya punya bayi di Indonesia. Saya lagi susuin. Nah saya tinggalkan karena keadaan ekonomi. Terpaksa saya tinggalkan. Visa sudah keluar, saya melahirkan, saya berangkat. Nah saya masuk kamar mandi ini, saya keluarin air susu saya. Karena kalau tidak payudara saya sakit. Coba. Kalau antum dengar keluhan seperti ini dari pegawai, dari staff, dari orang, apa yang antum lakukan? Perhatikan perilakunya muslimah ini, ya. Majikannya buat apa? Ini ternyata menjadi penyebab penyakitnya hilang. Apa yang dia buat? Dia bilang, baiklah. Sambil dia nangis, dia dengar ceritanya, dia bilang, baiklah. Dia masuk, gajinya itu 800 real per bulan. Tuannya ini, kebetulan punya duit di rumahnya, diambil, dikali 24, 24 bulan, 2 tahun. Ini kurang lebih ya sekitar 20 ribu real sekian, 50 juta rupiah dikasih pembantunya, ini uang kamu ambil, besok saya belikan kamu tiket pulang ke Indonesia, anggap kau sudah kerja 2 tahun. Pembantunya bilang gak apa-apa, dia bilang gak apa-apa, anak kau lebih penting daripada saya, urus anakmu gak apa-apa. Terus ada pembantunya, baiklah kalau begitu terima kasih, kata tuannya, kalau memang, majikannya bilang, kalau seandainya 2 tahun kemudian habis nyusuin kamu terfikir kembali, ini nomor HP saya, dikasih, pulanglah. Pembantu kita sudah selesai nih, TKW sudah pulang Indonesia. Kita sekarang berhubungan dengan kisah ibu ini. Apa kata dia? Semenjak pembantu itu berangkat, mulai hari itu setiap hari saya menangis. Menangisnya bukan karena sedih penyakit saya merasa terharu, susah menggambarkannya, terharu betul dan bersyukur kepada Allah, bagaimana Allah membukakan pintu itu buat saya. saya selalu bersyukur terus sama Allah karena saya bisa memberikan terfikir untuk kasih gaji 2 tahun. Mungkin kalau terjadi pada kita, kita bilang, baiklah kamu pulang aja minimal. Pernah gak antum terfikir kasih gajinya lengkap semua? Gitu kan? Dia bilang, saya terharu kenapa saya bisa lakukan itu. Dan saya selalu bersyukur sama Allah, saya bisa lakukan sementara memang ini ada vonis mati dekat lagi secara medis gitu kan. Dia bilang, tiap hari saya menangis. Dan setiap kali saya menangis, saya merasa ada satu kepuasan dan keadaan saya lebih baik. Ringkas cerita, tiba masa operasi, ditelepon rumah sakit, disiapin semuanya alat operasi. Ini sudah jelas akan menemui ajal kalau secara medis. Tiba di rumah sakit, dicek sebelum operasi, dokternya duduk setelah cek di kursi lalu bertanya, kamu berobat kemana sebulan ini? Kata ibunya, saya gak berobat kemana-mana. Kamu tahu gak, kanker kamu gak ada. Sedikit pun gak ada, akarnya gak ada, sembuh total. Gak ada, gak mungkin terjadi secara medis. Ibu itu tersenyum lalu mengatakan, kalau betul apa yang dokter ucapkan, itu karena sedekah saya. Diceritain sama dia ceritanya, begini, begini, begini. Dokternya jadi nangis, dokternya bilang apa? Subhanallah, yang telah membukakan mata hati saya, ternyata menyembuhkan bukan obat sama dokter. Tapi siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ambil pelajaran ikhwas kalian. Ternyata amal-amal soleh itu bisa membuat kita keluar dari masalah. Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum ajma'in, itu kalau beliau sudah menghadapi masalah dan tidak pecah, beliau keluar cari orang miskin dan sedekah, gitu kan? Keluar bertawassul dengan amal soleh, seperti itulah. Apa bunyi hadis apa ini? Apa ini? Akhi, kalau nulis tulis yang betul lah ya. Saya bingung bacanya. 99 dari 100 umat Rasulullah SAW masuk neraka. Bagaimana penjelasan dan derajatnya? Saya enggak tahu ini. Belum pernah saya temukan ada hadis begini. Allahu alam, kedangkalan ilmu saya. Kalau 99 umat dari 100 umat Rasulullah masuk neraka, cuma satu masuk surga, ini belum pernah saya temukan. Yang ada hadis yang mirip serupa, itu adalah hadis tentang keluarnya gunung emas di sungai Purat, sungai di Turki. Itu betul. Tanda-tanda hari kiamat. Yang kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, ya, tidak akan terjadi kiamat sampai terlihat gunung emas di sungai Furat. Sungai Furat sekarang ada di Turki, gitu kan? Nah, pada saat gunung emas itu kelihatan karena airnya surut, maka seluruh manusia umumnya saling bunuh-membunuh. Sampai-sampai setiap 100 orang, 99 mati cuma satu yang hidup. Kalau kalian temukan itu, jangan ikut-ikutan. Peringatan Nabi SAW untuk umat Islam, jangan diikuti. Artinya di sini umat ini mau muslim bukan muslim semua bersaing di situ. Kata para sahabat, ya Rasulullah, lalu kenapa masih ada? Maksudnya masih ada dari umat Islam yang ikut kalau begitu. Kata Nabi SAW, karena dia berharap dia yang satu itu. Dia yang selamat yang satu itu. Kata Nabi SAW, waktu sudah banyak korban, memang ini hadisnya begitu. Dari 100 orang, 99 mati. Maksudnya saking banyaknya gitu kan. Maka setelah banyak korban terjadi, bunuh, emas langsung hilang pada saat itu nilainya. Sampai-sampai ada pencuri yang pernah dipotong tangannya kena curi emas lewat di gunung itu, dia bilang, sungguh terlaknat kamu, gitu kan? Gara-gara kamu tangan saya dipotong, ditinggalkan gunung emas itu. Dia enggak mau ambil, gitu kan? Kalau itu ada hadisnya. Kalau 99 dari 100 umat ya, 99 masuk neraka, ini Allahu alam, saya enggak tahu, maaf. Mungkin keterbatasan, Anda bisa tanya kepada ustaz lain ya. Bagaimana saf jamaah akhwat kalau di masjid? Bagaimana hukumnya jika saf wanita yang di sebelah pria seperti di masjid jamek terbesar di Jakarta? Kalau saf akhwat kalau di masjid, itu kalau mengikuti masjid Nabi SAW, itu di belakang. Ya, di belakang. Banyak hadis, hadis Bukhari, hadis Muslim, dalam bab sholat menjelaskan bahwasanya para sahabat di belakang saf laki-laki. Sampai sebab disebutkannya hadis sababul wurud, kalau Al-Quran sababun nuzul, hadis sebab disebutkan bahwasanya kata Nabi SAW, sebaik-baik saf laki-laki yang di depan dan seburuk-buruknya yang di belakang, dan sebaik-baik saf perempuan yang di belakang dan seburuk-buruk yang di depan. Ini karena ada sebabnya. Ada beberapa sahabiat yang sempat mengeluh kepada Nabi SAW karena yang berada di saf depannya perempuan itu bertemu dengan saf terakhirnya sahabat laki-laki. Dan zaman dulu, mohon maaf, orang tidak tahu pakaian dalam. Orang cuma tahu izar dan ridak, seperti pakai ihram. Jadi kalau saf terakhir laki-laki sujud, yang saf pertama perempuan ngelihat aurat, gitu kan. Bisa kelihatan, gitu kan. Jangan berpikiran yang tidak-tidak ya. Gak usah dibayangkan. Kita ambil pelajarannya, bukan membayangkannya. Akhirnya keluhan ini sampai kepada Nabi SAW. Lalu keluarlah hadis Nabi SAW tadi. Sebaik-baik saf laki-laki yang di depan dan paling buruk di belakang. Gitu kan? Dan sebaik-baik saf perempuan yang di belakang dan seburuk-buruk yang di depan. Karena ada sebabnya tadi. Nah ini hadis ini memberikan gambaran saf perempuan ada di mana? Di belakang. Salah satunya ya. Dan cukup banyak berhubungan dengan hadis itu. Di antaranya hadis Bukhari juga. Bahwasanya pada saat As bin Abi As, Abul As. Ya, radhiyallahu anhu waktu itu dia adalah suaminya Zainab. Ya, awal Nabi SAW dinobatkan jadi nabi di Mekah. Ya, Zainab menikah sama Abu As dan Abu As ini atau nama yang lain sebenarnya yang bertepatnya As bin Abi As. Ini dia belum masuk Islam dan dia tidak mau beriman pada Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW waktu itu pisahkan dia. Dan ini dalil sahih menjelaskan tidak boleh serumah dan tidak boleh terputuskan pernikahan kalau si perempuan muslimah laki-lakinya kafir. Hadis dari sini. Terpisahkan, Nabi SAW pisahkan Abul As bin Abi As dengan Zainab. Sampai waktu terjadi perang Badr tahun 2 Hijriah, As bin Abi As ini sempat ikut dengan pasukan musyrikin untuk memerangi kaum muslimin. Ini anak mantu Nabi SAW, gitu kan? Masuk perang, ditawan, masuk dalam tawanan Badr, dikalahkan kaum musyrikin di Badr. Lalu pada saat ditawan, ternyata dia menemukan kaum muslimin akhlaknya baik, gitu kan? Dan Nabi SAW waktu itu memberikan kesempatan orang-orang Mekah untuk menebus keluarga-keluarganya gitu. Sempat As bin Abi As ini menyurat kepada Zainab. Dia tahu Zainab ada di Madinah, di surat, kirim surat. Wahai Zainab, ingatlah kebaikan di antara kita. Tolonglah tebus saya. Karena saya tidak punya kerabat yang bisa menebus dari Mekah. Lalu Zainab pun merasa prihatin. Ini juga mantan suaminya. Lalu Zainab tidak punya waktu itu harta yang cukup untuk menebus yang dianggap bernilai. Kecuali kalung yang pernah diberikan oleh Khadijah, ibunya, radhiyallahu anhu ajma'in. Pada saat pernikahan Zainab, diberikanlah, disuruh antar oleh Zainab ke masjid, kasih Rasulullah SAW untuk nebus Abu As, gitu kan? Nah, pada saat mau diantar, ini ceritanya mau diantar besoknya, gitu kan? Setelah sholat duha, mau diantar, sholat subuhnya, kalau tidak salah begitu riwayatnya, Zainab ini sempat sholat di masjid bersama Nabi SAW dan kaum muslimin. Selesai salam, tiba-tiba Zainab dalam riwayat ini dikatakan berdiri dari saf belakang. Saf belakang, saf wanita. Ini saksi bahasan ya. Jadi Zainab berdiri dari saf wanita yang ada di belakang saf laki-laki dan berkata, sungguh ya, aku adalah Zainab binti Muhammad. Maksudnya dia memberikan pengenalan dirinya. Saya adalah anak Rasulullah dan saya telah melindungi As bin Abi As. Itu kan, ini kan dilindungi. Jadi orang-orang muslim itu boleh memberikan suaka politik lah ya, pelindungan kepada orang kafir gitu. Maka Nabi SAW pun balik kepada para sahabat mengatakan, apakah kalian tahu ada terjadi perlindungan dari Zainab kepada Abul As atau baru kali ini? Mereka sahabat mengatakan, kami tidak tahu ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW diam pada saat itu. Kemudian habis sholat duha diantarlah tadi tebusan Zainab ya, perhiasannya Khadijah. Waktu Nabi SAW lihat, Nabi SAW sempat menangis. Lalu mengatakan, tembuslah ya, berikanlah As bin Abi As itu ya, berikanlah tanpa ada tebusan, maksudnya kalau kalian inginkan, karena Nabi SAW tidak tega melihat perhiasannya Khadijah, memang wanita pertama hadir dalam hidup beliau. Tapi saksi bahasan, Zainab berdiri dari saf belakang yang berada di saf belakang dari saf wanita. Itu saksi bahasan gitu kan. Jadi memang di belakang. Baik, bagaimana kalau saf wanita di sebelah kaum laki-laki? Ini ulama mengatakan dibolehkan dalam satu keadaan. Disebutkan dalam hadis Bukhari, kalau tidak ada tempat ya. Kalau enggak ada tempat betul-betul kepepet, enggak ada tempat ya. Memang kalau dibuat misal pintu masjid cuma satu ataupun bagaimanalah keadaannya ya. Memang tidak bisa atau mungkin sudah terlanjur penuh masjid, susah untuk diatur, kemungkinan-kemungkinan adanya seperti itu, maka dipasang hijab dan berdiri mereka di sebelah gitu kan. Ini diambil daripada pertanyaan seorang sahabat kepada Umar bin Khattab yang berkata, wahai Amir Mu'minin, di zaman khilafahnya Umar, saya punya tempat kecil sekali, rumah saya kecil sekali. Kalau saya sholat bersama istri saya, tidak ada jalan lain kecuali istri saya berada di sebelah saya. Nggak ada jalan lain. Kalau dia mundur sedikit, badannya keluar dari rumah saya. Kecil sekali rumahnya. Kalau dia keluar, dia mundur sedikit aja. Seperti kalau umumnya laki-laki perempuan kan ukuran satu saf ya. Kalau dia mundur begitu, dia keluar badannya dari rumah. Karena kecilnya. Nggak ada jalan lain kecuali dia harus dempet dengan saya. Maka kata Umar radhiyallahu anhu, kalau begitu keadaannya, letakkan antara kamu dengan istrimu pembatas kain. Nama istrimu pun. dan biarkan dia sholat di sebelahmu. Hadis ini sahih riwayat Bukhari. Berarti di sini dibolehkan dalam keadaan tertentu tadi begitu, tapi umumnya adalah saf di belakang. Masjid tempat kami dijadikan tempat ngungsi karena banjir. Bolehkah perempuan haid masuk menginap tidur di masjid tersebut? Khilaf di antara ulama masalah ini ya. Tentu untuk kehati-hatian, kalau saya cenderung dengan pendapat ini ya, maka lebih baik tidak, kecuali di teras ya. Tapi kalau di fisik masjid yang dipakai 5 waktu sholat, sebaiknya jangan. Walaupun pendapat kedua, ada ulama juga yang mengatakan dibolehkan saja. Karena larangan wanita haid masuk dalam masjid itu dan nifas, sifatnya kembali ke dalil umum sebenarnya. Gitu kan? Yang inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyibah, Allah suci tidak menerima kecuali yang suci. Dianggap rumahnya Allah suci, maka tidak boleh orang yang haid, nifas, junub masuk ke dalam masjid. Istidlalnya lebih umum. Maka pendapat kedua mengatakan kalau dalam keadaan darurat boleh saja. Ya mungkin tuntut ilmu, mungkin apa namanya tadi kayak banjir kasusnya tidak ada tempat lain, maka itu mungkin masuk dalam bab darurat. Allahu a'lam. Saya mau bertanya bagaimana meyakinkan teman saya menganggap pembagian 3 sifat Allah seperti orang Nasrani dan pembagian 3 sifat Allah dalam memecah belah umat ini. Bagaimana caranya sama dengan Nasrani? Nasrani mengatakan Trinitas. Tuhan, ya, ayah, bunda sama anak, beda jauh ini. Pembagian tauhid tadi itu bukan ini pembagian bab-bab, pembagian dalil sehingga memang lebih mudah difahamin, gitu kan? Kalau kita campur adukan, bayangkan kalau bab yang saya jelaskan yang kemarin bab rububiyah pertemuan yang lalu hampir 2 jam kita ceramah. Sekarang juga pertemuan ini 2 bab yang memang terpisah, mengenal Allah secara penciptaan dan mengisahkan Allah penciptaan dan mengisahkan Allah dari sisi penyembahannya. Ini kalau disatukan dalilnya, maka butuh ekstra dalam menjelaskannya. Tapi kalau dirincikan kayak tadi kan kita bisa paham, gitu kan? Dan ini pembagian bab, seperti orang menulis bab sholat, lalu disendirikan bab puasa, bab zakat. Kalau orang berkata itu tidak bisa, maka dicampur baurkan semuanya. Karena semua rukun Islam sama. Ini cuma pengaturan supaya mudah difahamin agama, bukan perbuatan baru, gitu. Ya, ini saya rasa terlalu banyak, akhirnya terlalu membuang waktu dan perdebatan padahal yang tidak perlu ya. Allahu a'lam. Jadi enggak perlu semua itu. Itu bukan perbuatan bid'ah, jauh sekali. Ustaz, orang yang meninggalkan sholat apa termasuk kafir? Kalau dia meninggalkan sholat itu jahdan, bangkang, enggak ada sholat itu. Kufur, harus syahadat lagi. Itu sudah sepakat jumhur ulama. Tapi kalau dia meninggalkan sholat takasulan, malas-malasan saja, maka ini ditakdzir hukumnya. Ya, diperingatkan. Dan yang paling ringan adalah pendapat Imam Syafi'i rahimahullah yang mengatakan kalau diperingatkan dan menurut hakim sudah cukup peringatannya, dipenggal. Gitu kan? Itu yang paling ringan. Bila ada suatu kasus seseorang mati karena terbunuh, apakah kita bertawakal kepada Allah dengan tidak menggugat si pembunuh dan mencari tahu siapa pembunuhnya yang, dan bolehkah melakukan otopsi untuk mengetahui penyebab kematian sampai Allah membongkar sampai harus membongkar kuburannya. Jadi begini, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kebaikan dan keburukan dan semua punya penyebab. Kebaikan itu ada penyebabnya, gitu kan? Kita sholat sebabnya karena ada azan yang memanggil masuk waktu, gitu kan? Ada penyebab. Orang berbuat keburukan juga ada penyebabnya. Gitu kan? Dan Allah siapkan untuk kebaikan dan keburukan konsekuensi. Ini balasan, orang akan suka bergaul dengan ahli ibadah, orang akan membenci orang yang berbuat maksiat. Dan memang orang kalau berbuat salah dihukum. Gitu kan? Salah, kata ulama, seseorang yang pernah memiliki piutang. Antum utangkan seseorang, lalu tiba hari kesepakatan dia tidak nagih. Nggak boleh. Karena kalau antum gak nagih, antum biarin orang itu dalam kezalimannya, gak boleh. Harus nagih, gitu kan. Kalau sudah nagih dia gak mau bayar, itu dosa dia. Tapi kalau kita sengaja gak nagih, ya, gak ingatkan, itu gak boleh. Bahkan sebagian ulama menekankan ini adalah bagian daripada dosa. Karena matlul ghani zulmun, ya, menunda pembayaran utang bagi orang yang mampu, gitu kan, itu kezaliman, dosa besar. Imam Al-Zahir masukkan dalam dosa besar, gak boleh. Nah, orang yang punya piutang wajib mengingatkan. Sama halnya kasus tadi. Ada orang yang terbunuh. Bolehkah ditelusuri penyebab atau siapa yang membunuhnya? Boleh. Memang harus itu kan kemungkaran ya, orang dibunuh. Cari tahu gitu. Tapi kalau masalah otopsinya ini yang dikhilaf ini ulama Allahu a'lam lebih cenderung mengatakan tidak dibutuhkan, tidak diperlukan. Gitu kan? Kalau ketahuan pembunuhnya ya sudah dihukum. Kalau tidak ketahuan ya sudah antara dia dengan Allah SWT, Allah akan hukum gitu kan. Makanya pada saat Uthman radhiyallahu anhu terbunuh langsung dikubur pada hari itu juga. Lalu sahabat ikhtiar untuk mencari tahu pembunuhnya, tidak ketahuan ya sudah dibiarin. Urusan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan punya cara menghukum orang itu. Mungkin pertanyaan di luar tema. Apakah apabila seorang yang sudah mengetahui dari membaca hal tentang agama atau buku agama tentang hadis yang disyariatkan, apa harus dihafal dan diamalkan? Karena ini menjadi hal yang memberatkan saya manakala menghafal. Mana yang terbaik? Apakah saya harus jadi seperti Pak Ustadz? Ya, tolong berikan jawaban. Bagaimana saya suruh jadi seperti saya? Tentu begini ya. Masalah menghafal. Untuk menjadi orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang baik, gampang. Caranya gampang, gitu kan? Punya ilmu dalam masalah itu, belajar seperti majelis ilmu begini. Dan yang kedua, punya keyakinan bahwasanya dia bisa amalkan. Jangan selalu kurung diri kita di sebuah bingkai hidup yang kita buat. Saya enggak bisa menghafal. Saya sudah tua. Saya memang begini, saya memang begitu, selalu keburukan padahal sebenarnya bisa gitu. Subhanallah, saya kemarin dapat cuplikan di WhatsApp gitu kan. Ada yang kirimkan ke saya itu, ada kakek-kakek di Yaman lagi ngulangin hafalan Qur'annya, dia sudah hafal 30 juz. Yang dampingi lagi baca Qur'an istrinya, mungkin umurnya laki-laki itu sudah 80 tahun kali. Mungkin istrinya juga hampir seumur begitu, sudah tua. Istrinya duduk di kamar sambil buka Qur'an besar, suaminya lagi ngulangin hafalan. Saya kirimin semua orang-orang tua yang saya tahu. Balasannya ke saya apa? Enak ya kalau begitu, saya cemburu dengan orang tua itu. Jawaban saya, mulai dari sekarang. Gak ada kata terlambat. Selama nafas antum masih keluar, masih bisa hafal itu. Jangan kurung diri kita di sebuah bingkai hidup. Saya gak bisa, saya gak mampu. Dalam pepatah bahasa Arab dikatakan jarid ta'arif. Coba dulu, baru kamu tahu bisa atau gak bisa. Ini belum coba, belum apa, sudah ngalah gitu kan. Gimana caranya gitu kan. Jihad, gak bisa saya. Loh, coba masuk dulu kancah peperangan. Kerja, coba dulu pelajarin. Orang yang tadinya ahli komputer belum tahu sebelumnya, belajar kan, belajar dulu gitu kan. Kita teman pakai HP yang canggih, oh kalau saya nggak bisa beli HP gitu, saya nggak ngerti karena nggak mau belajar. Nggak ada kata terlambat. Abu Yusuf rahimahullah ya, ini Abu Yusuf ini terkenal sekali, murid utamanya Abu Hanifah, mau meninggal, sudah mau mati nih, dia pernah berselisih dengan seseorang tentang hukum jaddul fasid dalam hukum ilmu waris ya. Ada hukum bab tertentu, memang bab tinggi dalam ilmu waris. Kakek yang tidak jelas statusnya, terima warisan enggak? Gitu. Selisihlah Abu Yusuf dengan temannya ini, akhirnya berbeda pendapat. Baik, pada saat berbeda pendapat, temannya ini ternyata Abu Yusuf pergi ke satu kota negeri, enggak ada hubungan lagi, putus kontak. Enggak ada HP, enggak ada apa, zaman dulu susah hubungin, gimana? Temannya kemana enggak tahu. Abu Yusuf ternyata setelah itu mendalami lagi ilmu warisan, dia dapat temannya itu yang benar, gitu kan? Jelas itu yang benar. Pada saat Abu Yusuf mau meninggal dunia, sudah diranjang, dia sakit, sudah puluhan tahun bisa sama temannya itu. Rupanya temannya ini dengar, dapat informasi, datang kunjungin Abu Yusuf. Begitu masuk temannya di pintu, Abu Yusuf bilang apa? Alhamdulillah kamu datang. Ya. Duduk dulu. Begitu duduk, enggak tanya apa-apa ini. Ingat enggak dulu kita berselisih dulu? Masalah jadul fasid. Temannya bilang iya, ajarin saya sekarang. Ini diranjang kematian, minta diajarin. Kata temannya, kamu ini diranjang kematian. Ya. Coba zikrullah apa? Enggak, saya mau belajar ilmu. Dia bilang, sama ini masuk dalam zikrullah. Saya meninggal dalam kondisi tahu ilmu itu, lebih saya cintai daripada saya meninggal dalam keadaan saya tidak tahu. Ajarin saya. Diranjang kematian. Belajar, diajarin. Begini hukumnya, begini, ini dalilnya, ini. Dihafal sama Abu Yusuf, lagi diranjang kematian. Begitu dia sudah bisa, temannya bilang, begitu dia sudah bisa ucapkan, dia bilang alhamdulillah jazakallah khair. Temannya bilang, pas saya keluar depan pintu, keluarganya nangis, meninggal Abu Yusuf. Mau mati masih belajar. Gitu kan. Mestinya begitu. Ini masih muda, hafalan anak lemah. Waduh. Kendor. Gitu kan. Ana memang enggak bisa seperti dia, ya enggak bisa, susah, enggak bakal bisa terus. Caranya juga jangan selalu jadi patokan itu orang yang lebih buruk. Ente kenapa enggak sholat? Ana masih penting Ustaz. Ana sholat asar, teman ana enggak sholat sama sekali. Yang dijadikan patokan orang lebih buruk, jadi enggak berkembang, dianggap sholat asar itu sudah prestasi tertinggi. Ini masalah. Cari orang yang lebih baik, bisa insya Allah. Tidak ada yang tidak bisa. Antum masih bisa keluarin suara, masih bisa bertanya, masya Allah bisa menghafal dengan izin Allah. Sekarang marak cincin. Apa boleh berjualan cincin seperti yang baik dilakukan orang? Apakah adakah hadis yang melarang mengenakan cincin di jari tengah? Cincin halal nggak apa-apa. Yang penting jangan emas bagi laki-laki, gitu kan? Dan bagi laki-laki dan perempuan juga dianjurkan untuk tidak dipakai di dua jari ini. Tengah dan jari telunjuk. Ini ada hadis yang dihasankan oleh para ulama hadis tentang tidak bolehnya menyerupai kaum-kaum yang pernah Allah siksa, dan ini ciri khasnya kaum Lut. Dulu mereka memakai cincin di dua jari ini. Dianjurkan laki-laki dan perempuan pakai di dua jari, manis dan jari kelingking. Allahu a'lam. Jadi boleh. Antum jual pun boleh saja, enggak ada masalah. Laki-laki boleh jual cincin emas, boleh, karena dipakai untuk perempuan, gitu kan? Yang jelas laki-laki enggak boleh pakai. Dan tinggalkan tradisi pakai cincin kawin. Enggak usah. Tahu enggak kenapa orang-orang non-muslim pakai cincin kawin? Ya, untuk apa kira-kira? Dia berpikir dengan cincin ini supaya dia tidak selingkuh, gitu. Orang Islam enggak butuh itu, kita punya iman. Jadi kalau dia pakai cincin, orang lain tahu sudah menikah, jadi enggak macam-macam. Dianggap dia bisa gantungkan nasib di cincin. Orang Islam enggak butuh itu. Kalau dia mau selingkuh ada cincin tetap aja tinggal dicabut taruh kantong kan selesai. Dasarnya masalahnya keimanan, enggak usah. Akad nikah sudah sah. Nikah silakan jalan. Repot-repot pakai cincin, apalagi pakai emas. Bila kita membeli khamar kemudian dimusnahkan, di samping tujuannya agar ada orang yang tidak mabuk, tapi bukankah memberi keuntungan bagi penjual sehingga terus berjualan? Ya tentu di sini ini ijtihad si fulan tadi yang meninggal, semoga Allah rahmati, upaya dia, gitu kan? Itu upaya dia. Tentu ada alasan-alasan kenapa dia melakukan itu. Ada alasan-alasan. Mungkin dia memang berpikir inilah cara saya yang bisa saya ingkar mungkar, gitu kan? Jadi dia tidak berpikir masalah jauh memberikan keuntungan ke sana. Dia pikir adalah bagaimana kemungkaran berhenti pada saat itu. Karena kalau tidak salah, memang di lingkungan dia ini cukup banyak anak-anak muda yang mabuk, terutama dari tempat itu, gitu kan? Dia, Allahu a'lam, saya tidak tahu, saya tidak mau nambah kisahnya, tapi mungkin bisa saja terjadi dia coba nasihatin, mungkin orang itu tidak mau dengar. Ya mungkin ini cara satu-satunya dengan membeli, kemudian dipecahin sama dia, kan begitu? Kurang lebih begitu. Jadi ambil positifnya saja, gitu kan? Ambil positifnya. Jangan semua kisah dikorek-korek sampai ujung-ujungnya, kan itu. Ambil pelajarannya saja, insya Allah. Mudah-mudahan cukup sampai situ. Baik, begitu ikhwan dan akhwat sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan apa namanya? Saya mau menyampaikan kalau ada di antara ikhwan dan akhwat yang punya kerabat, punya teman-teman yang memang mau kerja di Saudi, saya diberikan beritahukan sama sepupu ayah saya sendiri, dan kebetulan beliau juga dipercaya di keluarga, alhamdulillah. Beliau dapat amanah dari Saudi, memang dari Masjid Haram, untuk kerja di sana, tapi tukang besi dan tukang kayu, ya. Tukang besi dan tukang kayu, kerja di Masjid Haram dalam perluasan sekarang. Saya termotivasi untuk menyampaikan di pengajian karena di Masjid Haramnya itu. Jadi saya bilang sama bapak-bapak kemarin yang pengajian saya yang lain, sudah seminggu ini saya iklanin ya. Ini kita kerja di Masjid Haram tidak digaji pun sudah luar biasa. Antum punya andil masang batunya, masang besinya di Masjid Haram. Dan kalau azan berhenti sholat 100.000, belum lagi plus dijanjikan itu kan 8 jam kerja, pagi sampai sekedar sampai menjelang maghrib. Habis itu bebas, gitu kan? Dari mesnya bisa datang ke haram, bisa belajar dengan masyayikh, bisa haji, bisa umroh, banyak hal yang bisa didapatkan. Maka saya bilang sama sepupu ayah saya, kalau gitu izinkan saya mau iklanin di pengajian, siapa tahu memang saya bisa punya andil di situ untuk muslimin bisa kerja. Jadi kalau antum ada yang berminat, fadhal, silakan nanti hubungin saya data. Sebab saya bilang nanti kalau dari pengajian saya data, gitu kan. Saya data nanti namanya melalui telepon, dia SMS atau telepon ke saya, kemudian nanti saya akan apa namanya sampaikan kepada antum sekalian listnya. Dia bilang ya baik kalau gitu. Dan juga saya sudah ambil cuplikan tesnya kemarin sebagai pembuktian dengan teman-teman Wisol TV. Saya bilang datang timnya ke daerah pengetesan di Cibubur, dan memang ada orang Saudi datang yang mengetes, gitu kan, melihat bagaimana mengikat besi itu, kemudian membuat papan-papan kayu untuk membuat tiang, seperti itulah kurang lebih. Maka itu dipraktikin, dan saya rencana insya Allah sama teman-teman Wisel untuk mengiklankan secara nasional. Mudah-mudahan ada artinya kesempatan ya, muslimin bisa berangkat ke sana, mungkin bisa sholat 5 waktu di haram, bisa haji, bisa umroh, bisa kerja. Dan itu juga ada beberapa syarat, batas umur kalau tidak salah 23 sampai 41 atau 45. Kemudian ada cek medikal, ada cek keterampilan. Kalau nggak salah ada biaya juga, sebagian biaya yang harus dibayar. Nanti di sana terima gaji 1.100 real plus 300 real untuk ongkos makan. Jadi sekitar 1.400 atau sampai 1.600 real. Nanti itu bisa bicara langsung dengan yang punya perusahaannya. Saya hanya sekedar menengahi tentang informasinya saja. Dan insya Allah karena saya tahu sumbernya, maka saya menyampaikan itu. Mungkin sampai situ dulu, mudah-mudahan apa yang kita bahas malam ini bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu buat kita. Semoga Allah SWT menyembuhkan orang-orang yang sakit di antara kita, melunasi orang-orang yang masih terdiri utang, orang diberikan ilmu orang yang belum mengetahui atau memiliki ilmu, dan dimudahkan untuk mengamalkan orang yang sudah punya ilmu. Dan juga semoga Allah SWT menyatukan kita sebagaimana disatukan masjid yang mulia ini di surga Firdausnya tanpa hisab dengan izinnya. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.